Naam. Iya, fattaqullaha mastata'tum. Innaka la tahdi man ahbabta. Kita berusaha melaksanakan ketaatan sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan kamu memang tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Kita sudah memberikan jalan tersebut kepada bawahan kita ya, untuk melakukan amaliyah ketaatan barakallahu fikum. Tapi terkait dengan pelaksanaannya, ada yang melaksanakan, ada yang tidak, itu sudah menjadi istilahnya tanggung jawab mereka kepada Allah, dan kita sudah melaksanakan tugas sebagai seorang muslim. Nah, tapi kalau kita memandang masih bisa melakukan upaya-upaya yang lain, ya, bahasan, maka itu lebih baik. Misal kita memberikan penekanan gitu ya, kepada karyawan yang tidak sholat nanti akan mendapatkan ini dan ini. Mungkin gak kira-kira diterapkan? Jadi bukan hanya yang terlambat datang ke apa, ke kantor ya, dikasih hukuman, tapi yang karyawan yang tidak sholat, ingat ya, ya selaku mungkin general manajernya, saya kasih hukuman. Itu lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Kalau memang memungkinkan, iya, barakallahu fikum. Kalau dia memiliki power ya, kekuasaan, barakallahu fikum, dia memiliki kekuatan, maka itulah bas. Nah, untuk menekankan kepada karyawannya barakallahu fikum agar tidak meremehkan yang namanya sholat. Nah, terkadang manusia itu butuh yang seperti itu. Ya, terkadang apa? Sebagian manusia itu butuh dengan seperti itu. Kalau disampaikan dengan barakallahu fikum penekanan yang tidak begitu ya kencang, itu biasanya mereka lebih banyak mengentengkan, menganggap gampang barakallahu fikum. Tapi dengan sedikit penekanan tadi barakallahu fikum, terkadang mereka sadar, dan setelah itu mereka juga menyadari, oh iya, iya, akhirnya sudah terbiasa barakallahu fikum. Ternyata sholat itu memang memberikan manfaat ya, untuk dia dan juga yang lainnya barakallahu fikum. Itulah bas. Kalau memang kita memandang barakallahu fikum, kita memiliki ya kemampuan itu seperti itu. Nah, dan tidak menimbulkan barakallahu fikum mudarat yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau terkait dengan mengumandangkan azan, itu pas ketika waktunya masuk memang. Nah, kalau mengumandangkan azan itu apa? Pas waktunya masuk dikumandangkan. Tapi untuk pelaksanaan itu boleh ditunda. Itu yang ada. Jadi kalau terkait dengan azan, Rasul memerintahkan ketika mau masuk waktu azan, beliau memerintahkan muazin untuk azan. Tapi untuk pelaksanaan, banyak riwayat yang menunjukkan beliau menunda. Seperti pelaksanaan salat zuhur, iya. Nah, idza stadda al-harru fa'abridu bis-shalah, kata Rasul. Ketika panas ya, matahari itu sangat terik, maka apa? Laksanakanlah ketika waktunya sudah agak dingin. Nah, pelaksanaannya. Begitu juga barakallahu fikum salat Isya. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat Isya barakallahu fikum sampai ya pertengahan malam, mendekati pertengahan malam. Adzan sudah. Mereka sudah nunggu di masjid barakallahu fikum. Rasul enggak muncul. Nah, baik. Sampai ada yang sedang ngantuk-ngantuk, setelah itu baru beliau muncul. Jadi untuk adzan tetap dilaksanakan pada tempatnya, tapi yang dikompromikan itu pelaksanaannya. Ya, kompromi sama pihak tamir, gimana kalau pelaksanaannya mungkin jam mendekati jam 12 ya semuanya bisa ikut berjamaah. Gitu. Jadi bukan adanya yang dimundurkan, adanya tetap, tapi pelaksanaannya dikompromikan. Wallahu taala alam bissawab.